Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Amma ba'd. Fa insyaallah kita lanjutkan pelajarannya pada terkait pembahasan ism tasghir yang sebelumnya. Sekarang faedah yang lain, ada beberapa faedah di sini terkait dengan pembentukan ism tasghir. Sekarang faedah yang berikutnya, idza kana al-harfu tsani minal ismi harfun layyinun, idza kana al-harfu tsani minal ismi harfa layyinun, jika huruf yang kedua dari isim tersebut berupa huruf layyin, huruf yang lunak, sawa'un kana ismu tsulatsiyan, sama saja apakah isim itu tsulatsi am ruba'iyan, ataukah isim itu ruba'i, am za'idan ala arba'atin, atau lebih dari empat huruf. Fa'innal harfa thaniya yukhda'u lima yali, maka huruf yang kedua tersebut dijadikan atau dibuat sebagaimana berikut ini. Awalan yang pertama, jadi tadi ya, pada isim yang baik itu yang asalnya tulati tiga huruf, ruba'i empat huruf, maupun lebih dari itu, ketika huruf kedua dari isim tersebut itu berupa huruf lain, huruf lain yakni huruf yang lunak, yang dimaksud adalah wawu dan ya, atau alif, jadi huruf-huruf illah, ini yang dimaksud dengan huruf lain. Nah, ketika isim keadaannya demikian, ketika dibentuk tasghir, maka akan terjadi beberapa hal sebagai berikut. Awalan yang pertama, idza kana harful layyin, idza kana harful layyini asliyan, jika huruf lain, huruf lain atau lin tersebut, huruf yang lunak tersebut itu huruf asli, merupakan huruf yang asli, mungqaliban an harfi layyin akhar, yang merupakan ganti, pergantian dari huruf lain yang yang lain, wajaba radduhu ila aslihi, maka wajib mengembalikannya kepada huruf aslinya. Jadi jika huruf yang kedua dari isim tersebut berupa huruf lain yang itu asli, huruf lain yang asli, tetapi dia perubahan atau pergantian dari huruf lain yang lain, maka wajib mengembalikan ke bentuk aslinya, ke huruf lain yang asli. Fanaqulu, maka kita katakan sebagai contoh, babun. Di sini huruf kedua adalah alif, ini huruf lain. Nah, ketika dibentuk tasghir, nah, maka perhatikan pada kata ini, babun, alifnya di sini asli, artinya bukan alif tambahan. Ya, huruf yang asli, bukan huruf tambahan. Nah, kemudian huruf asli ini dia perubahan dari huruf lain yang A yang lain, perubahan dari huruf lain yang A yang lain, maka ketika dibentuk tafsir, dia dikembalikan ke huruf yang asli tadi, huruf lain yang asli tadi. Dalam hal ini babun, alif tersebut aslinya adalah wawu, sehingga tafsirnya menjadi buwaibun. Bentuk tafsir dari babun adalah buwaibun, pintu yang kecil. Kemudian di sini dijelaskan al-alifu asluha wawun. Alif tersebut, alif huruf kedua pada babun tersebut, aslinya adalah wawu, huruf wawu. Bidalili jam'iha ala abwabin. Dalilnya apa? Buktinya apa? Bahwasannya alif tersebut huruf aslinya adalah wawu, yakni dengan dalil, dengan bukti bentuk jamak dari babun adalah abwabun. Jadi dari bentuk jamak ini bisa diketahui huruf asli dari alif tersebut, yaitu huruf wawu. Sehingga ketika dibentuk tasghir, alif itu dikembalikan ke huruf wawu, sehingga tadi menjadi buwaibun. Ini contoh yang berikutnya. Malun, ya, mal, ya, harta. Dibentuk tasghir menjadi muwailun, ya, wa muwailun. Ya, alif pada malun, huruf kedua tersebut, itu asli dan itu perubahan dari huruf wawu. Maka ketika dibentuk tasghir kembali ke wawu sehingga menjadi muwailun. Dijelaskan al-alifu asluha wawun. Alif tersebut, alif pada malun, aslinya adalah huruf wawu. Bidalili jam'iha ala amwalin. Dengan dalil, dengan bukti apa? Bahwasanya bentuk jamak dari mal adalah amwal. Jadi seperti babun, abwabun, malun, amwalun. Jamaknya itu dengan wawu kembali ke aslinya. Maka ketika ditaswir juga dikembalikan ke aslinya, itu wawu menjadi muwailun. Ini alif yang aslinya adalah wawu. Ini ya. Baik. Kemudian contoh yang berikutnya, nabun. Ya, nabun, taring. Ya, nabun itu taring pada binatang buas itu ya, taring. Nah, nabun huruf kedua adalah alif. Kemudian ketika dibentuk tasghir ini menjadi apa? Wa nu yaibun. Ya, di situ alifnya berubah menjadi huruf ya. Berarti huruf asli dari alif pada nabun adalah ya. Karena tasghirnya menjadi ya nu yaibun. Nah, dijelaskan di sini, taunya dari mana? Al-alifu asluha ya'un. Huruf alif tersebut aslinya adalah huruf ya. Ya, alif pada nabun aslinya adalah huruf ya. Bidalili jam'ahya ala anyabun. Dengan dalil, jamak dari nabun adalah anyabun. Jadi dari bentuk jamak bisa diketahui huruf aslinya anyabun. Di situ pada jamak alif dari nabun berubah menjadi ya, atau kembali ke aslinya menjadi ya, sehingga bisa diketahui huruf alif tersebut aslinya adalah huruf ya, sehingga pada bentuk tasghir itu juga diganti, dikembalikan ke huruf asli menjadi huruf ya, menjadi nuyaibun. Baik. Contoh yang berikutnya, miqatun. Miqat, ya, miqat, ya, waktu, ya, terkait dengan waktu ataupun tempat, ya, pelaksanaan sesuatu, ya, miqat. Ini miqat, miqatun, ya, di situ huruf kedua adalah huruf ya. Ketika dibentuk tasghir ternyata ya tersebut berubah menjadi wawu. Nah, di situ bentuk tasghirnya menjadi wa muwaiqitun. Ya, miqatun di bentuk tasghir menjadi muwaiqitun. Jadi ya pada miqat itu berubah atau kembali ke aslinya menjadi wawu. Ini ya. Menjadi muwai. Muwai itun. Ini. Dijelaskan di sini, al ya'u asluha wawun. Ya, huruf ya. Ya, aslinya adalah huruf wawu. Yakni miu. Di sini tertulis miuzanun atau nah artinya miqatun, aslinya adalah miuqatun. Kenapa demikian? Karena miuqatun diambil dari fi'il ya, waqata. Artinya huruf awal dari fi'il tersebut adalah huruf wawu. Ya, kemudian dibentuk mengikuti wazan mif'alun. Bentuk isim zaman atau isim makan. Ya, dia menjadi miuqatun. Miuqatun. Ya, jadi mim kasrah kemudian sesudahnya wawu sukun. Nah, yang semacam ini oleh lidah Arab tidak bisa atau sulit untuk mengucapkan, kemudian wawu tersebut diubah menjadi ya sehingga menjadi miqatun tadi. Ya, menjadi miqatun. Jadi ya itu perubahan dari huruf asli wawu. Tetapi ketika dibentuk tasghir, maka ya tadi pada miqatun ya-nya dikembalikan ke aslinya menjadi wawu sehingga tasghirnya menjadi muwaiqitun. Ya, muwai ya, jadi wawu itu huruf asli muncul kembali pada bentuk tasghir ya, muwaiqitun. Ini. Contoh yang berikutnya, qimatun. Qimah, ya, nilai atau harga. Nilai, ya. Huruf kedua dari kata ini, qimatun adalah huruf ya. Ya, qimatun. Ketika dibentuk tasghir menjadi wa quwaimatun. Quwaimatun. Di situ pada bentuk tasghir ya-nya berubah menjadi huruf wawu quwaimatun. Dari qimatun dengan ya ketika tasghir ya-nya berubah menjadi wawu menjadi quwaimatun. Kenapa? Karena di sini dijelaskan al ya'u asluha wawun. Ya tersebut huruf ya pada qimatun aslinya adalah huruf wawu. Di annaha minal qawami, karena kata qimatun ini berasal dari kata al-qawam. Ya, al-qawam ini bentuk masdar yang lain. Nah, di sini tampak huruf asli. Ya. Ain kalimahnya yaitu huruf wawu, al-qawam itu dengan wawu, ini yang asli. Tetapi ketika dibentuk menjadi qimatun, ya asalnya dengan wawu, qimatun, ini kasrah ketemu wawu sukun tidak bisa, lalu wawunya diubah menjadi ya, yaitu menjadi qimatun. Ini. Jadi yang jelas pada qimatun, huruf ya itu aslinya adalah wawu, kemudian ketika dibentuk tasghir kembali ke aslinya dengan wawu sehingga menjadi quwaimatun. Contoh yang berikutnya, muqinun. Ya, muqinun. Ini dengan wawu. Muqinun. Huruf kedua, huruf lain dengan wawu. Ya, ketika dibentuk tasghir ya, menjadi muyaiqinun. Ya, menjadi muyaiqinun. Wawu pada muqinun ini berubah menjadi ya. Ya, muyaiqinun. Ini wawunya berubah menjadi ya, muyaiqinun. Kenapa? Al-wawu asluha ya'un. Wawu pada muqinun ini aslinya adalah huruf ya. Jadi aslinya adalah huruf ya, yakni muyaiqinun. Muy muinun. Tetapi di sini ada dhammah untuk diikuti ya yang sukun mui seperti ini. Ya, dalam atau menurut lisan Arab, lidah Arab, ini sulit untuk diucapkan, tidak ada bunyi yang semacam ini. Sehingga apa? Ya yang sukun tadi ini diubah menjadi wawu, menjadi muqinun. Tetapi yang asli adalah ya. Sehingga ketika dibentuk tazrir kembali ke aslinya dengan ya menjadi muyaqinun. Jadi muqinun tadi min ayqana. Dari fi'il ayqana. Ayqana itu fi'ilnya. Muqinun atau muqinun itu bentuk isim fa'ilnya. Bentuk isim fa'il dari ayqana. Jadi di sini ditunjukkan beberapa contoh pada isim-isim baik itu yang sulasi, rubai maupun selebihnya. Ketika huruf kedua dari isim-isim tersebut berupa huruf lain, maka pada bentuk tasrir itu dikembalikan ke huruf aslinya. Dan untuk mengetahui huruf asli, ya, untuk mengetahui huruf asli itu bisa dilihat dari bentuk. Ya, bisa dilihat dari bentuk jamaknya atau bisa dilihat dari bentuk masdar atau dari asal fiilnya. Jadi ada beberapa cara untuk mengetahui huruf asli dari huruf lain tersebut. Dari bentuk jamaknya, dari masdar yang lain ataupun dari fiil asalnya. Ini bisa diketahui huruf aslinya. Ini. Ini faedah yang pertama di sini. Kemudian yang berikutnya, sanian yang kedua. Muqinun orang yang yakin. Ayqana itu yakin, ya, muqinun orang yang yakin. Sanian yang kedua. Idza kana harfu layyinun zaidan, jika huruf layyin tersebut itu tambahan, bukan huruf asli, tetapi huruf tambahan. Kalau yang tadi kan hurufnya asli. Sekarang kalau itu bukan huruf asli tapi huruf tambahan, bagaimana? Au atau ghaira ma'rufil asli, tidak diketahui asalnya. Jadi huruf aslinya apa tidak diketahui. Ya, kalau yang tadi kan dari contoh-contoh tadi huruf-huruf asli bisa diketahui. Misalnya tadi alif itu aslinya wawu, bisa diketahui. Alif aslinya ya, bisa diketahui. Ya aslinya wawu ataupun sebaliknya, wawu aslinya adalah ya. Ini bisa diketahui. Tetapi di sana ada beberapa kata yang huruf lain tersebut itu tidak diketahui aslinya. Ya. Lalu bagaimana dengan isim seperti ini ketika dibentuk tazwir? Maka wajib qalbuhu wawan, maka wajib mengganti huruf lain tersebut menjadi wawu. Jadi huruf lain yang sifatnya tambahan ataupun huruf lain yang tidak diketahui aslinya ketika dibentuk tazwir, maka wajib diganti dengan huruf wawu. Fanaqulu, sehingga kita katakan misalnya sebagai contoh la'ibun, ya, la'ibun pemain, orang yang bermain. Nah, di sini la'ibun huruf kedua huruf lain, tapi huruf lain di sini itu tambahan, bukan huruf asli, bukan huruf yang pokok dari kata ini, ya. Karena ini mengikuti bentuk fa'ilun, wazan fa'ilun, wazan isim fa'il. Berarti huruf aslinya adalah lam, ain dan ba dari fi'il la'iba. Jadi la'ibun dibentuk dari fi'il la'iba. Jadi tidak ada alif di situ. Kemudian dibentuk mengikuti wazan fa'ilun, yakni bentuk isim fa'il, maka ditambahkan alif. Pada sesudah fa kalimat sehingga menjadi la'ibun. Jadi alif itu tambahan. Nah, karena alifnya ini tambahan, bukan asli, ketika dibentuk tazwir, maka alif tersebut wajib dibentuk atau wajib diubah menjadi huruf wawu. Sehingga bentuk tazwirnya menjadi wa luwai'ibun. Ya, luwai'ibun. Alifnya berubah menjadi wawu. Ya, luwai'ibun. Ini. Di sini dijelaskan al-alifu zaidatun. Alif itu tambahan ala wazni fa'ilin, karena mengikuti wazan fa'ilun. Ini. Jadi kalau dilihat mungkin dari contoh-contoh yang lain yang semisal dengan ini, maka akan terjadi perubahan yang semacam ini pula. Misalnya talibun, ya. Ini bentuk isim fa'il dari thulatsi mujarrad, ya, semuanya akan berlaku seperti ini. Talibun, tazwirnya menjadi apa? Tuwailibun, tuwailibun. Jadi alifnya ini berubah menjadi wawu, karena alif itu tambahan. Ya, ini. Misalnya syairun, penyair, dibentuk tazwir menjadi apa? Shuai, shuai airon, penyair kecil atau penyair yang amatiran. Contoh lagi, satu lagi, katibun, penulis, dibentuk tazwir akan menjadi kuai tibun. Ini penulis amatiran, penulis kecil. Ini. Jadi pada bentuk isim fa'il yang dari thulatsi mujarrad mengikuti wazan fa'ilun, ini sebagai salah satu contoh, ya, ketika dibentuk tazwir, maka alifnya tersebut, yakni alif tambahan, ini akan berubah menjadi huruf wawu. Atau contoh yang kedua, tadi huruf lain yang kedua itu tidak diketahui asalnya, ghairu ma'rufil asli, tidak diketahui asalnya. Bagaimana ketika dibentuk tazwir? Contoh, ajun, ajun. Di sini huruf kedua, huruf lain yaitu alif. Tapi pada kata ini itu tidak diketahui huruf asli dari alif tersebut. Sudah dicari, dirunut, diperiksa, diteliti dan seterusnya, ini tidak bisa diketahui secara pasti apa huruf asli dari alif ini. Ya, mungkin dari jamaknya, dari kata yang lain itu tidak bisa diketahui secara pasti. Ya. Nah, pada isim yang semacam ini, ketika dibentuk tazwir, maka alifnya ini ya akan diganti menjadi wawu. Jadi mutlak diganti menjadi wawu sehingga menjadi uwai jun. Ya. Ini kalau tidak diketahui, maka langsung diubah menjadi wawu. Ajun wa uwai jun. Ya, menjadi uwai jun. Al-alifu majhulatul asli. Jadi alif pada ajun ini tidak diketahui asalnya. Ya, tidak diketahui asalnya. Sehingga alif tadi diubah menjadi wawu. Ru'ayjun. Ini faedah yang kedua. Pada huruf lain, ya, diubah menjadi wawu ketika huruf lain tersebut itu tambahan atau tidak diketahui asalnya. Dari ini dulu ada yang ditanyakan. Ajun itu artinya sesuatu yang dibuat dari gading. Gading gajah itu ya. Sesuatu yang dibuat dari gading. Itu disebut dengan ajun. Itu juga bisa bermakna gading itu sendiri ya. Ajun bisa bermakna gading. Gading gajah. Tidak ada, kita lanjutkan. Beberapa faedah yang lain ya disebutkan di sini. At-tasghiru mithlu jam'i takdiri. Tasghir itu semisal, seperti jamak takdir. Jadi bentuk isim tasghir itu seperti pada jamak takdir. Apa maksudnya? Dalam hal apa? Yakni yaruddil asma'a ila usuliha, mengembalikan isim-isim itu pada aslinya. Mengembalikan isim pada aslinya. Seperti tadi misalnya, huruf asli dari huruf lain itu akan diketahui dari bentuk jamaknya, dan juga pada bentuk tasghir huruf lain tersebut kembali ke aslinya. Pada faedah yang pertama tadi ya, misalnya babun buwaibun, nabun nuyaibun, dan seterusnya. Ini menunjukkan apa? Bentuk tasghir itu mengembalikan huruf-huruf pada isim tersebut kembali ke aslinya. Jamak juga demikian. Bentuk jamak takdir juga demikian, mengembalikan isim, yaitu huruf-huruf lain atau semisalnya, ini ke huruf aslinya. Babun jamaknya abwabun, kembali ke aslinya, wawu. Nabun menjadi anyabun, kembali ke aslinya menjadi ya. Ini bentuk jamak takdir. Jadi dari sisi ini sama. Semisal tasghir, semisal dengan jamak takdir, mengembalikan isim pada bentuk aslinya. Wa ala dzalika, dan atas hal ini pula, naqulu, kita katakan, misalnya dinarun, dinar. Yang nampak apa di sini? Dinarun, dinar. Huruf kedua ya, kemudian setelah huruf nun, ya, hanya ada satu huruf nun. Tetapi ketika dibentuk tasghir, ini menjadi apa? Wa dunainirun, dinarun menjadi dunainirun. Kenapa demikian? Lafaz yang ada dinarun itu dengan ya, tapi ketika dibentuk tasghir menjadi dunainirun. Di sini ada muncul huruf nun, ada dua huruf nun, dunain mirun. Kenapa demikian? Al aslu dinarun, karena kata dinar ini asalnya adalah dinarun, dinarun atau jadi apa? Di situ ada dua huruf nun, dinarun. Jadi asalnya adalah nun. Jadi huruf ya pada dinar itu asalnya adalah huruf nun. Dalilnya apa? Buktinya apa? Bidalili jam'iha ala dananiri. Ala dananira. Dalilnya adalah bentuk jamaknya, yakni menjadi dananir. Jamak dari dinar adalah dananir. Dananiru. Di situ tampak pada bentuk jamak ada dua huruf nun. Berarti ini adalah huruf aslinya, huruf nun ini. Ya, menunjukkan huruf asli adalah huruf nun, tetapi kemudian diubah menjadi ya, menjadi dinar. Nah, huruf ya itu akan kembali ke huruf asli, yaitu huruf nun, pada bentuk jamak, yakni dananiru, dan juga pada bentuk tasghir, yakni menjadi dunainirun. Ini. Jadi jamak dan juga tasghir, jamak takdir dan juga tasghir, mengembalikan isim tersebut, huruf lain atau huruf illah pada isim tersebut kembali ke aslinya. Contoh yang lain, qiratun. Ya, qiratun. Ini dengan ya yang nampak, qirat. Kemudian dibentuk tasghir menjadi qurayriyatun. Qurayriyatun. Jadi ya pada qirat ini berubah menjadi ra. menjadi kurai riyokun ya, menjadi ra di sini sesudah kaf ya, dari qira menjadi kurai riyokun menunjukkan apa? Ya, huruf ya pada qirat ini aslinya adalah huruf ra. Ya. Karena pada bentuk tasghir itu menggunakan huruf ra, kurai, ra-nya ini. Al aslu qiratun. Jadi qirat asalnya adalah qiratun. Ada dua huruf ra. Qiratun, ya, dua huruf ra di sini. Bidalili jam'iha dengan dalil jamak dari qirat tersebut ala qarariyata. Jadi jamak dari qirat atau qirat adalah qarariyatu. Ya, qarariyatu. Ini kembali ke aslinya yaitu dengan ra tadi. Maka inilah huruf aslinya huruf ra sehingga ketika ditasghir menggunakan huruf asli atau kembali ke huruf asli yaitu menggunakan huruf ra. Tasghirnya menjadi qurai riyatun ini. Contoh yang lain, maun tasghirnya menjadi muwaihun. Muwaihun. Ya, ini maun yang nampak di sini maun mim alif kemudian hamzah. Tapi ketika dibentuk tasghir menjadi muwaihun. Ada perubahan huruf di situ. Ya. Alif pada naun berubah menjadi waw. Muwaihun. Ini. Dijelaskan di sini. Al-aslu ma'u. Al-aslu ma'hun. Aslinya adalah ma'hun. Jadi selain alif tadi aslinya waw, ternyata pada hamzah yang ada di akhir dari ma'un, ini juga aslinya adalah huruf ha. Mahun. Jadi hamzah pada ma'un ini aslinya adalah huruf ha. Mahun. Kemudian ha-nya diubah ke hamzah menjadi ma'un. Dan ini apa? Asli dari hamzah tersebut adalah huruf ha. Bidalili jam'iha ala miyahun wa amwahun. Dalilnya dengan bentuk jamaknya yaitu miyahun dengan ha, miyahun dan amwahun. Ada dua bentuk jamak, semuanya menggunakan huruf ha. Miyahun amwahun menunjukkan itu huruf asli dari hamzah pada ma'un. Jadi yang menggunakan asli itu pada bentuk jamak takdir dan juga pada bentuk tasghir. Itu yang aslinya. Miyahun amwahun berarti ha itu huruf aslinya. Adapun ma'un hamzah itu perubahan dari huruf ha. Seperti tadi dinar dan qira juga demikian. Aslinya adalah nun pada dinar dan aslinya adalah ra pada qira. Ini. Jadi di sini untuk menunjukkan tadi bahwasannya jamak takdir ini mengembalikan isim pada aslinya. Demikian pula bentuk tasghir juga mengembalikan isim tersebut kepada aslinya. Ini. Dinar, mata uang dari emas, qirat, karat, ukuran karat. Misalkan emas itu 1 karat, 2 karat dan seterusnya itu qirat. Kemudian ma'un air. Kemudian faedah yang lain. Hunaka asma'un. Di sana ada beberapa isim. Dijumpai dalam bahasa Arab ini beberapa isim. Wurida tasghiruha syadzan. Syadzan. Syadzan. Yang mana bentuk tasghirnya itu disebutkan secara syadz. Tidak sesuai dengan aturan. Oke. Kalau aturan sudah dibahas sebelumnya. Mengikuti 3 wazan. Fu'ailun, fu'ai'ailun, ataupun fu'ai'ailun. itu yang mengikuti aturan sesuai dengan kaidahnya, sesuai dengan contoh-contoh yang ada demikian. Tetapi ada pula beberapa ism yang bentuk tasdirnya itu tidak sesuai dengan kaidah tersebut. Jadi bentuknya tersendiri. Ya. Ala ghairil qawaidis sabiqati, yaitu tidak mengikuti kaidah-kaidah yang sebelumnya. Ya, tidak mengikuti kaidah-kaidah yang sebelumnya. Tetapi yang perlu diingat, yang semacam ini jumlahnya sedikit. Ism-ism yang bentuk tafsirnya syadz tidak mengikuti, tidak menyesuaikan dengan kaidah yang ada, itu jumlahnya relatif sangat sedikit. Ya, sehingga di sini tidak kemudian dijadikan alasan untuk membentuk tafsir dengan asal-asalan. Tidak demikian, tetap secara asal pembentukan tafsir itu sesuai dengan kaidah-kaidah yang sudah ada. Wa ashharu hadhihi al-asma'i, dan yang paling dikenal, yang paling terkenal dari isim-isim ini, ya, hiya yakni maghribun, maghrib, ya, waktu maghrib, tasghirnya menjadi mughayribanun, ya, mughayribanun. Al-qiyasu, adapun secara qiyas, secara kaidah yang ada, mestinya atau asalnya adalah mughayribun. Ya, dari maghribun, dibentuk tasghir secara kaidah akan menjadi mughayribun. Tetapi yang dijumpai ada bentuk tasghir dari maghribun ini menjadi mughayribanun. Ini. Yang qiyas tetap bisa, tetap boleh digunakan mughayribun, tetapi juga ada penggunaan yang lain yang syadz ini tadi, yakni mughayribanun, tasghir dari maghribun. Aisyaun, contoh yang berikutnya, aisyaun, tasghirnya dijumpai lafaz ini, yakni usayyanun, usayyanun. Ini yang syadz, bentuk tasghir yang syadz menjadi usayyanun. Al-qiyasu, yang qiyas, yang sesuai kaidah adalah usayyatun. Jadi, nanti di murojaah kembali, isya'un itu tasghirnya yang sesuai kaidah, sesuai wazan, akan menjadi usayyatun. Tetapi juga dijumpai tadi, tasghir yang syadz dari isya'un menjadi usayyanun. Ini. Contoh yang berikutnya, rajulun, tasghirnya yang syadz yakni ruwaijilun. Ruwai ada wawu, ya, ruwaijilun. Al-qiyasu, padahal qiyasnya adalah rujailun. Dari rajulun mestinya asalnya menjadi rujailun, tetapi dijumpai penggunaan tasghir dari rajulun menjadi ruwaijilun. Insanun, insan, dibentuk tasghir yang syadz ditemukan unaisyanun, ya, unaisyanun. Ini tasghir yang syadz dari insanun. Adapun yang qiyas, yang sesuai kaidah, menjadi unaisyanun, ya, unaisyanun. Lailatun, tasghir yang syadz adalah luyailiyatun. Lailatun, bentuk tasghir yang syadz menjadi luyailiyatun. Adapun yang qiyas, sesuai kaidah, tasghir dari lailatun adalah luyailatun. Luyailatun. Tapi tadi yang syadz ada penambahan ya sesudah lam kalimah atau sebelum ta'nid, ya, luyailiyatun. Tetap itu berbeda. Yang qiyas sesuai dengan kaidah, adapun yang syadz itu ada perbedaan dengan yang qiyas tadi. Ada perubahan, ada perbedaan. Berikutnya syibiyatun, tasghirnya menjadi usaybiyatun. Yang syadz, ya, tasghir yang syad ini menjadi atau ditemukan usaybiyatun. Adapun yang qiyas, al-qiyatu dari sibayatun menjadi subayyatun. Ya, subayyatun. Ada dua ya, ya. Ini subayyatun. Ini tasghir yang qiyas. Adapun yang syad dijumpai tadi usaybiyatun. Banuna, banun, bentuk tasghirnya yang syad ditemukan dijumpai menjadi ubainuna. Ubainuna. Adapun secara qiyas tasghir dari banuna akan menjadi bunayyuna. Ya, bunayyuna. Ini tasghir yang qiyas, tetapi yang syad ya, tadi digunakan ubainuna. Ini. Jadi ini beberapa isim yang bentuk tasghirnya itu syadz tidak sesuai dengan kaidah yang ada, dan ini pun sesuai dengan apa yang dijumpai, sesuai dengan apa yang didapatkan dari bahasa Arab, dari ucapan orang Arab. Ya, artinya tidak bisa dirumuskan, tidak bisa dibuat kaidah baru. Kalau ini begini, kalau bentuk ini tasghir bentuk baru begini, tidak bisa. Ini sifatnya sama'i. Okay. Jadi tasghir yang syad ini sifatnya sama'i, artinya mendengar dari ucapan orang Arab didapati seperti ini, kemudian digunakan sebagaimana yang didapatkan. Ya. Adapun yang qiyas ya sesuai dengan kaidah-kaidah yang sudah dibahas sebelumnya. Ini. Itu perlu diperhatikan ini ya. Baik. Dari ini dulu. Maghrib tadi waktu maghrib ya, isya waktu isya. Rajulun laki-laki, insanun manusia, lailatun malam, sibayatun anak kecil atau anak perempuan kecil, ya, banun, banuna, anak-anak laki-laki, ya, bentuk jamak, banun, jamak dari ibnun, anak laki-laki. Ada yang ditanyakan dari ini? Berikutnya kita tambah sedikit. Tasghir tarkhim. Tasghir tarkhim. Huwa apa ini tasghir tarkhim? Yakni huwa na'un min at-tasghiri, yakni salah satu jenis dari tasghir. La yakunu illa ma'al ismi alladhi bihi ahrufun zaidatun. Yang mana tasghir tarkhim ini tidak ada kecuali bersama isim yang ada huruf tambahannya. Jadi tasghir tarkhim ini adanya hanya pada isim yang ada huruf tambahannya. Wa huwa yatimmu bihaqqi kulli zawaidi. Ya, dan tasghir tarkhim ini akan lengkap, akan menjadi bentuk tasghir secara lengkap dengan menghilangkan semua huruf tambahan yang ada. Fatakunu lahu sighatani, sehingga tasghir tarkhim ini hanya mempunyai dua sighah, hanya mempunyai dua bentuk saja, ya, fakat, ya, hanya mempunyai dua bentuk saja, yakni fu'ailun wa fu'ailun. Ya, dari tiga bentuk tasghir hanya ada dua bentuk tasghir yang ada pada tasghir tarkhim ini, yaitu fu'ailun dan fu'ailun. Jadi tasghir tarkhim itu hanya ada pada isim yang ada huruf tambahannya, dan akan menjadi bentuk tasghir dengan menghilangkan huruf-huruf tambahan tadi. Sebagai contoh atau penjelasannya, alhamzatu yang hamzah yang a, fa in kana ismu atlahu ala thalathati ahrufin, jika isim tersebut huruf aslinya itu lebih dari tiga huruf. Okay, jika isim tersebut pada asalnya huruf pada aslinya itu tersusun dari tiga huruf, sughira ala fu'ailun, ala fu'ailin, maka dibentuk tasghir mengikuti wazan fu'ailun. Wa hudifat az-zawaidu, dan dihilangkan huruf-huruf tambahannya. Jadi jika isim tersebut itu aslinya sulasi, pilihan aslinya berapa huruf? Kalau aslinya itu 3 huruf, huruf yang asli itu ada 3 huruf, maka bentuk tafsir itu akan mengikuti wazan fu'ailun, kemudian huruf-huruf tambahan itu dihilangkan. Mitlu sebagai contoh, ya, Ahmadu, Ahmad, ini kan 4 huruf, tetapi yang asli berapa? Yang asli hanya 3 huruf, sementara Hamzah itu tambahan. Kemudian Hamadun, ini juga Hamadun, ini ada 2 huruf tambahan, yaitu Mim, karena Mimnya tasydid kan berarti ada 2 Mim ya, yang satu tambahan, kemudian tambahan yang lain adalah Alif. Ini, tetapi aslinya berapa? Aslinya 3 huruf, sama Ha, Mim, Dal. Huruf aslinya adalah huruf Ha, huruf Mim, dan huruf Dal. Hamidun, contoh yang berikutnya, ini juga ada tambahan huruf Alif sesudah Ha, Hamidun. Kemudian Mahmudun, ini juga ada tambahannya Mim di awal, kemudian Wawu sebelum akhir, itu huruf tambahannya. Tetapi asalnya apa? 3 huruf, yaitu Ha, Mim, dan Dal. Jadi 4 isim ini, itu aslinya sama, 3 huruf yang sama. Kemudian dalam bentuknya masing-masing, sesuai dengan bentuk masing-masing, itu ada huruf-huruf tambahannya. Ahmad, ini bentuk isim tafdil. Ada tambahan Hamzah di awal. Kemudian Hammadun, ini bentuk sighah mubalaghah, ada tambahan Mim dan Alif sebelum huruf akhir. Kemudian Hamidun, ini bentuk isim fa'il, ada tambahan Alif sesudah fa' kalimah, sesudah huruf Ha. Kemudian Mahmudun, ini bentuk isim maf'ul, ada huruf tambahannya, tetapi semuanya asalnya sama 3 huruf, yaitu Ha, Mim, dan Dal. Nah, ketika dibentuk tasghir, maka 4 isim ini sama semuanya, yakni apa? Huruf-huruf tambahan itu dihilangkan semuanya. Huruf-huruf tambahan pada masing-masing dari 4 isim ini semuanya dihilangkan, sehingga kembali ke huruf asal, yaitu Ha, Mim, Dal. Kemudian baru dibentuk tasghir. Kulluha tusaghharu ala humaydun. Kemudian dari ini dibentuk tasghir mengikuti wazan fu'ailun menjadi humaydun. Ini. Jadi Ahmadu tasghirnya humaydun. Hammadun tasghirnya humaydun. Hamidun tasghirnya humaydun. Mahmudun tasghirnya humaydun. Ya, jadi semuanya ini bentuk tasghirnya adalah humaydun. Kenapa? Li'annal asla salah satu ahrufin. Karena asalnya adalah 3 huruf. Ini. Yang demikian ini yang disebut dengan tasghir tarkhim. Ini salah satu jenis tasghir. Tasghir tarkhim. Ya. Kemudian yang ba, yang b. Kalau tadi 3 huruf aslinya. Sekarang yang ba itu yang 4 huruf. Fa'inkanal aslu arba'at ahrufin. Jika asalnya, asal dari isim tersebut itu 4 huruf. Tuhir ala fu'ailin. Ini kurang wawu, kurang ain satu ya. Maka dibentuk tasghir mengikuti wazan fu'ailin. Jadi fu'ailin. Ini kalau yang 4 huruf. Tasghirnya mengikuti wazan fu'ailin. Mislu, contoh. Qirtasun. Ini asalnya 4 huruf. Ya. Yakni yang tambahan huruf huruf alif sebelum huruf akhir itu tambahan. Jadi yang pokok pada huruf qaf, ra, ta, dan sin. Ya. Qirtasun, ya. Alifnya ini tambahan. Yang pokok ada 4 huruf yaitu qaf, ra, ta, dan sin. Maka ketika dibentuk tasghir tadi mengikuti wazan fu'ailun menjadi Quraytisun. Quraytisun. Contoh yang satunya Usfurun. Wawu sebelum akhir itu tambahan. yang pokok adalah huruf ain, shad, fa dan ra. Sehingga ketika dibentuk tasbir akan menjadi usayfirun. Sesuai wazannya fu'ainun menjadi usayfirun. Jadi menghilangkan huruf tambahan. Alif pada kirtasun itu tambahan. Kemudian dihilangkan. Kemudian wawu pada usfurun itu tambahan. Kemudian dihilangkan ketika dibentuk menjadi tasbir. Ini. Yang demikian ini yang disebut dengan tasbir tarkhim. Ini. Ini salah satu jenis dari bentuk tasbir. Jadi ada tasbir tarkhim dan juga ada tasbir yang secara asal sebagaimana sudah disebutkan faedah-faedah sebelumnya. Baik. Sampai ini tentang bentuk-bentuk tasbir, ada yang ditanyakan? Kirtasun kertas. Kertasan kertas, usfurun burung kecil ya, burung usfur. Kemudian kita tambah sedikit ya, tadrib. Ini sekedar membuat tafsir. Tadribun latihannya tazghiril asma al-atiyata. Bentuklah tazghir isim-isim berikut ini. Tamra'u yang coklat untuk perempuan ya. Warna coklat untuk perempuan tamra'u. Menjadi apa? Sumaira'u. Ya. Tazghirnya menjadi Sumaira'u. Seperti kemarin ada contoh hamra'u menjadi humaira karena di sini bersambung dengan alif ta'nits mamdudah ya. Samra'u sumaira'u ya. Alif ta'nits, alif ta'nits mamdudah. Yang berikutnya Laila. Ini huruf akhirnya atau pada akhirnya bersambung dengan alif ta'nits maksurah ya. Ketika dibentuk tasghir menjadi Lu yai la ya, menjadi lu yai la. Laila ini bisa nama seorang perempuan, seorang wanita, menjadi lu yai la. Ini kemudian mustansirun ya, mustansirun ada huruf tambahan sin dan ta ya. Istansara dari fi'ilnya nasara, istansara kemudian bentuk isim fa'il mustansirun, jadi sin dan ta itu huruf tambahan. Untuk yang semacam ini bagaimana kemarin ketika dibentuk tasghir menghilangkan huruf tambahan tersebut sehingga tasghirnya menjadi munaisirun. Okay. Sin dan ta dihilangkan menjadi munaisirun. Sa'irun ya. Sa'irun ya. Ini alifnya tambahan pada huruf kedua ya. Maka pada bentuk tasghir alif itu diubah menjadi waw, menjadi suwai'irun. Suwai'irun. Ta'irun. Ta'irun juga sama dengan suwai'irun menjadi suwai'irun. Kemudian Mustafa. Ya, Mustafa ini dari fi'il istafa menjadi Mustafa. Nah, di situ ada tambahan yaitu huruf ta, ini tambahan ya, dari fi'il istofa ista'ala ya, wazannya ista'ala, berarti apa di sini ada tambahan ta dan hamzah wasal tapi pada bentuk Mustafa yang tambahannya taknya saja Mustafa, sehingga ketika dibentuk taswir huruf ta tersebut dihilangkan menjadi mu musayfiyun. Untuk apanya dulu ya, musayfiyun. Musayfiyun. Ya. Musayfiyun. Kemudian dari musayfiyun isim yang huruf akhirnya ya, kemudian sebelumnya itu kasrah, maka berlaku apa? Ya-nya dihilangkan, diganti menjadi tanwin musayfi. Terkait dengan keadaan akhir dari isim tersebut, asalnya musayfiyun, kemudian ya-nya dihilangkan, kemudian sebelum ya ditanwin menjadi musayfin. Ini takdir dari Mustafa. Katibun yang berikutnya, katibun tadi sudah dicontohkan menjadi kuwaitibun. Mizanun, mizanun. Dari fi'il wazana yazinu, artinya di situ apa? Ada huruf awalnya adalah huruf waw. Asalnya berarti mizanun. Mizanun. Kemudian wawunya diubah ke huruf ya menjadi mizanun. Ketika ditasdir, maka kembali ke aslinya yaitu dengan waw, sehingga menjadi muwai zinun. Muwai zinun. Muwai zinun. Seperti tadi miqatun menjadi muwai qitun. Ya, tapi sudah ada contohnya ya. Baik. Berikutnya. Ajuzun. Ya, ajuzun. Jadi apa? Ajur. Kita clear. Karena ini tak huruf ya. Maka dia mengikuti wazan yang fu'ai dan fu'jai. Ini wawu asalnya dulu. Menjadi fu'jai wizun. Fu'jai wizun. Nah di sini wawunya bisa diubah ke bentuk ya menjadi ujaiyizun, kemudian ditasdid atau diutamakan ya ujaiyizun. Kemudian secara makna ajuzun ini muannas. Ajuz artinya itu wanita yang tua, tua renta, yang sudah sepuh ini. Ajuz, wanita yang tua renta. Jadi secara mana dia muannas, maka ketika ditazhir tambahkan dengan tak tanis, karena dia muannas, jadinya menjadi ujayizatun. Ini tazhirnya dari ajuzun menjadi ujayizatun. Kemudian karwanun. Ya, karwanun menjadi itu ada alif lam, alif nun tambahan ya, menjadi kurai, kuraiwanun ya, menjadi kuraiwanun. Luza'iyun yang berikutnya, luza'iyun takhirnya menjadi apa? Luwai zi ayun. Luwai zi ayun. Ya, luza'iyun menjadi luwaizi'iyun. Baik. Jadi ada tambahan ya nasa, ya, luwaizi'iyun tetap ada, tidak dihilangkan. Ya, yang muai itu yang paling penting. Ya, jadi muai, muai zinun, baca tak? Muai zinun, muai zinun. Ya, ya, sukun sesudah z ada ya-nya. Muai zinun. Jadi alif pada mizan, alifnya ini pada mizan yang sebelum akhir kan alif ya, ini berubah menjadi ya. Muayzinun. Berikutnya, afrotun, ini bentuk jamak ya, afrotun. Jama' dari farotun, kuda. Alifnya tetap alif, tidak berubah menjadi ya. Bagaimana yang dibahas sebelumnya ya. Maka tasbirnya menjadi ufairatun. Ufairatun. Ini. Afrotun, tasghirnya menjadi ufairatun. Narun, nuwairatun, karena nar itu mu'annas. Nuwairatun. Uzunun, ini juga mu'annas, uzainatun. Uzainatun. Ini sudah dicontohkan pada pembahasan yang awal pada tasghir, ketika tasghir itu menunjukkan makna mu'annas yang tanpa tanda ta'nits. Uzunun uzainatun, narun nuwairatun. Sudah ada di halaman 131 itu ada. Ada yang ditanyakan dari ini? Mustansirun yang meminta tolong, yang meminta pertolongan. Sa'irun yang berjalan. Qa'irun yang terbang atau burung. Mustafa yang memilih atau yang dipilih. Katibun penulis. Mizanun, mizan timbangan, ukuran. Ajuzun, wanita yang tua renta. Karwanun, sejenis burung bangau. Burung bangau, ya, sejenis itu. Karwanun. Luza'iyun, yang cerdas, yang pandai. Ya, Luza'iyun, yang cerdas, yang pandai. Afrotun, jamak dari farotun, kuda. Narun api, uzunun telinga. Ada yang ditanyakan dari ini? Baik, kalau tidak ada, Alhamdulillah untuk pembahasan tasbir selesai dengan ini sampai di sini. Kemudian nanti yang berikutnya part yang baru, insyaallah nanti kita lanjutkan pada waktu yang akan datang. Kalau aku minkum untuk kekurangannya, wallahu a'lam, subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillah.